Hai semuanya, buat sahabat-sahabatku, para saudara-saudaraku, cilok manis si manis kiwi. Jangan lupa like dan komen videoku ya. Jangan download video dan MP3 dari dan. Jangan lupa subscribe channel favorit Perdana Rekord. Salam manis. Menghilang hati kita berdua.